نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, hadis yang lalu kita sudah selesai membahas bab al-hathu 'ala al-izdiyadi min al-khair fil khair fi awakhir al-umr. Sekarang kita akan masuk ke bab ke-13 tentang bayanu kathrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Di muqaddimah bab ini, Syekh Salim Al-Hilali menyatakan yang bagi tanwi'u turukil khairi liyadu manasyatul amdi fi talabil ma'ani annahu idha malla min amalin wa ashtagalla bi ghairi tajaddada nasyatuhu wa mba'asat fihi quwwatun 'ala at-tha'ah. Hendaklah mencari beberapa alternatif jalan kebaikan agar semangat seorang hamba di dalam mencari keridhaan Allah, mencari pahala itu bisa kontinu. Karena apabila dia, si hamba tersebut, merasa jemu atau bosan atau merasa apa namanya, kalau kontinu terus-terusan jemu dengan satu amalan, maka dia bisa beralih kepada amalan yang lain sehingga terperbaharuilah semangatnya dan terbangkitkan pula kekuatan dia dalam mengamalkan amalan baru tersebut untuk melakukan ketaatan. Wa hadha tanwi' yanbaghi an yakuna 'ala maradhatir rabbi tabaraka wa ta'ala fi kulli waqtin bima huwa muqtada dhalika al-waqt wa wadhifatihi. Fa afdalul ibadat fi waqti shalah as-shalah وفي وقت الجهاد الجهاد وفي وقت حضور الضيف إكرامه والقيام بحقه وهكذا. Banyaknya alternatif amal tadi mesti di atas mardhatillah. Alternatif amal tadi harus di atas mardhatillah, keridhaan Allah, di setiap waktu yang di waktu tersebut terkandung amalan tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Maka seutama-utama ibadah pada waktu sholat adalah sholat. Seutama ibadah pada waktu jihad adalah jihad. Dan seutama ibadah pada waktu datang tamu adalah memuliakan tamu itu dan melaksanakan hak-hak si tamu. Dan demikianlah seterusnya. Fahada huwal amdul mutlaq alladhi la tamlikuhu ar-rusum wa lam tuqayyidhu ash-shara wa lam yakun amaluhu ala muradih bal huwa ala muradi rabbih fatuba lahu wa hasuna ma'ab. Inilah seorang hamba yang mutlak, yang dia ini tidak dibatasi oleh formalitas, juga tidak terikat oleh berbagai macam atribut dan amalnya tersebut tidak didasarkan kepada keinginan dirinya, tapi amalnya didasarkan kepada keinginan Allah, maka berbahagialah dia, dan dia wa hasuna ma'ab, dia akan kembali ke tempat yang sebaik-baiknya. Dalam Al-Baqarah 215 Allah menyatakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka Allah mengetahui hal itu. Dalam ayat 197 masih dalam Al-Baqarah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Apa saja yang kamu lakukan berupa kebaikan, maka hal itu diketahui oleh Allah. Dalam Al-Zalzalah ayat 7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maka siapa orang yang beramal sebesar zarrah, seberat zarrah berupa kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Tiga ayat tadi pernah kita jelaskan pada bab al-mujahadah. Juga dalam surah Al-Jathiyah ayat 15, man amila solihan falinafsi. Siapa orang yang beramal soleh, maka amal solehnya itu untuk dirinya sendiri. Dalam ayat ini kata Syekh Salim Al-Hilali, yukhbirul maula subhanahu wa ta'ala ibadahu anna man amila amalan soliha fanafa hadzal amalu li nafsi wa la yanalu Allah illa taqwa. Wa wajhu dilalatil ayat ala al-bab anna salihan nakirah fi siyaqi syart fahiya lil umum fi qadaya kulliyah tata'addadu bi ta'addudi afradiha wallahu a'lam. Dalam ayat tadi man amila solihan, Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwa barang siapa orang yang beramal soleh, maka manfaat dari amal itu adalah untuk dirinya sendiri dan tidak akan bisa mencapai Allah kecuali takwa. Adapun keterkaitan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, bab yang sedang kita bahas kan banyaknya jalan kebaikan. Didalili oleh ayat ini man amila solihan. Apa keterkaitan? Diterangkan di sini oleh Syekh Salim bahwa solihan, man amila solihan, solihan ini merupakan lafaz nakirah dalam konteks syarat. Huruf syaratnya apa? Man. Faman amila solihan. Kalau ada lafaz yang nakirah, solihan nakirah, tandanya nakirah dia tidak beralif lam dengan tanwin. Kalau ada lafaz nakirah dalam konteks kalimat yang ada huruf syarat seperti man di sini, fahiya lil umum, maka itu menunjukkan makna umum. Solihan, amal soleh. Amal soleh apa? Apa saja. Umum, bermacam-macam, berjenis-jenis. Oleh karena itulah, maka lafaz solihan di sini menunjukkan bermacam-macam amal. Tidak satu amalan saja. Ayat tentang bab ini sangat banyak. Nah, adapun hadis, hadis juga banyak, tidak terbatas. Maka berikut ini akan dibahas hadis-hadis yang menyangkut masalah itu. Hadis pertama atau hadis yang ke-117 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, atau hadis pertama dalam bab bayanu kasrati turukil khair. Diterima dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an, dia berkata, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Qultu ayu riqabi afdal? Qal anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Qultu fa illam af'al? Qal tu'inu sani'an aw tasna'u li akhra. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Qal taqufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Muttafaqun 'alaih. Kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah SAW, iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Aku bertanya lagi, hamba saya Riqab, hamba sahaya, Riqab itu membebaskan hamba sahaya. Riqab di sini disebutkan jam'u rukbah wal muradu as-shakhsul mamluk, imma ayakuna itkuha au tahriruha minar riq awil i'anah fi dhalika aksar ajra. Pembebasan budak-budak yang bagaimana yang paling utama untuk dibebaskan? Kata Nabi Sallam, anfasuha inda ahliha. Anfasuha artinya ajwaduha wa ahsanuha. Itu yang paling baik di kalangan keluarganya dan yang paling mahal harganya, sebab hamba sahaya dahulu diperjualbelikan. Jadi yang lebih mahal harganya itu yang paling utama untuk dibebaskan. Aku bertanya lagi, kalau aku tidak melakukan hal itu ya Rasulullah, maksudnya tidak mau membebaskan budak, sayang mungkin mahal. Kata Nabi SAW, tu'inu sholihan. Tu'inu sani'an, kamu bantu sani'an, si pekerja, buruh. Au tasna'u li ikhraq, au li ahli akhraq, disebutkan di sini, alladhi la yuqqanu ma yuhawilu fi'lahu. Yaitu, atau kamu melakukan satu perbuatan yang la yuqqanu ma yuhawilu fi'lahu. Itu yang tidak yakin bahwa kita mampu melakukan hal itu. Lakukan. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku lemah dari mengerjakan beberapa amal? Lemah, tidak mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau harus menahan diri atau tahan kejelekanmu dari manusia. Jadi jangan berbuat jahat kepada manusia, karena hal itu sodakoh darimu untuk dirimu. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari, ada dalam juz yang kelima halaman 148, juga dalam Sahih Muslim nomor 84. Dari hadis ini Syekh Salim mengambil setidak-tidaknya 8 faedah. Pertama, Ra'sul amri al-imanu billah wa tauhidihi wa huwa al-asas liqabulil a'mal inda Allah. Pertama, bahwa pokok pangkal segala urusan adalah iman kepada Allah dan mentauhidkannya, dan ini merupakan dasar diterimanya amal di sisi Allah. Ini diambil dari jawaban Rasulullah SAW tadi, amal apa yang paling afdal, maka disebutkan iman kepada Allah. Ini yang pertama. Kedua, al-haddu 'alal jihadi fi sabilillah li'annahu afdalul a'mal ba'dal imani billah wal infaq minal amwali ilal nafas li'annal jaza'a 'ala qadril badli al-ajru ala qadri al-masyakkah. Kedua, hadis ini pun di dalamnya terkandung anjuran untuk berjihad di jalan Allah, karena jihad merupakan seutama-utama amal setelah beriman kepada Allah, dan juga terkandung anjuran untuk infak di jalan Allah, mulai dari infak dengan harta sampai infak dengan jiwa. Karena balasan itu disesuaikan dengan kadar pengorbanan, sedangkan pahala dilihat dari kadar kesulitan yang dialami. Ini yang kedua. Ketiga, al-hasu ala musa'adati man yahtaju ila aunin fi amalin ya'jizu anhu kasani li'anna ghayra sani madhannatul ighasa fakullu ahadin yu'inuhu da'iman bikhilafi sani alladhi yaghfalu anhu li syahwatihi li sadaqatihi fahiya min jinsi sadaqah ala sutur alladhi la yas'alun nas ilhafa fayadunnuhu jahilu ghaniyan min at-ta'affuf. Ketiga hadis ini pun terkandung di dalamnya anjuran untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan di dalam beramal yang dia lemah dalam mengamalkan amalan tersebut. Seperti as-sani, kuli ya, buruk, membantu buruk atau kuli. Karena selain buruk, biasanya diduga selain buruk itu butuh bantuan. Sehingga selain kepada buruh, orang-orang membantu pekerjaan. Tapi kalau buruh memang kerjaannya biarkan aja dia. Kalau kita bantu kan rugi kita, ya harus dibayar, ya harus dibantukan begitu. Makanya walaupun repot si kuli ini, biasanya tidak kita bantu. Jadi orang-orang lalai untuk bersedekah kepada si buruh dalam bentuk membantu amalan dia. Padahal membantu amalan si buruh, pekerjaan si buruk itu pun merupakan jenis sedekah yang tersembunyi, yang si buruk tidak pernah meminta kepada manusia secara memaksa, meminta dibantu, tolong bantu ini saya terlalu berat, nggak pernah kan. Maka orang yang tidak tahu menyangka dia kaya karena tidak pernah meminta-minta dengan memaksa, maksudnya minta ditolong. Artinya kaya dari pertolongan, artinya tidak butuh lagi ditolong. Biasanya begitu. Nah, ini terungkap dari ucapan Rasulullah SAW, tu'inu sani'an, kamu bantu orang yang sedang bekerja, buruh tadi. Itu yang ketiga. Keempat, al-imtina'u anisyar wa adal akharin dakhilun fi amalil iman wa anna dhalika la yaqinu thawaban anisidqi wal ihsan. Hadis ini pun menjelaskan terlarangnya berbuat jahat atau menyakiti orang lain, dan ini termasuk cakupan dari amal iman. Dan hal itu tidak kurang pahalanya dari kejujuran dan kebaikan, ihsan. Itu faedah yang keempat. Faedah kelima, yajuzul muraja'atu bisu'al fa'anna dhalika la yukhrijuhu an husnihi. Hadis tadi pun menjelaskan boleh mengulang-ulang pertanyaan. Amal apa yang paling utama? Ini. Terus membebaskan budak apa yang paling utama? Ini. Terus ditanya lagi. Jadi beruntun pertanyaan. Boleh. Dan itu tidaklah mengeluarkan orang tersebut dari kebaikan, masih tetap dianggap baik. Kelima, istihbabu sabril alim. Istihbabu sabril alim ala tilmidhihi warifqihi bih. Hadis ini pun menjelaskan disunnahkannya seorang alim sabar dalam menghadapi muridnya dan bersikap lemah lembut terhadap mereka. Muridnya kan ingin banyak bertanya, nanya ini, nanya itu, harus sabar. Tidak boleh emosi karena itu. Kamu banyak amat pertanyaan, diam, saya lagi pusing. Nggak begitu, tapi dilayani. Ketujuh, sa'yul Islam fi tahrilil uraqa. Hadis ini pun menjelaskan upaya Islam di dalam membebaskan perbudakan. Sebagaimana hadis ini tadi menjelaskan bahwa pembebasan budak yang paling utama itu adalah yang dibebaskan itu yang paling mahal dan paling bagus. Dan Islam banyak mengupayakan pembebasan budak sehingga menjadikan hal itu sebagai diat atau dam bagi pelanggaran-pelanggaran syar'i. Umpamanya bersumpah palsu. Kifaratnya salah satunya membebaskan budak. Berhubungan suami istri di siang hari ketika saum Ramadan. Kifaratnya adalah membebaskan budak. Dan seterusnya. Ini upaya Islam dalam membebaskan perbudakan. Terakhir ke-8. Yusrul Islam wa mula'amatuhu li qudratil 'abdi wa taqatih, fala budda lil 'abdi fi jami' ahwali ay yajidda 'amalan salihan yaqumu bih. Hadis ini pun menjelaskan kemudahan Islam dan upaya Islam dalam memperbaiki kemampuan si hamba, seorang hamba sahaya, sehingga terkandung dari ucapannya kita harus menolong mereka, menolong si hamba sahaya dan seterusnya. Tapi bagi si hamba sahaya, dia harus berusaha bersungguh-sungguh dalam semua amal, maka baik bit. Yusrul Islam, hadis ini menjelaskan tentang kemudahan Islam dan upaya Islam dalam memperbaiki kemampuan seorang hamba. Maka setiap hamba mau tidak mau dalam segala keadaan harus bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh yang dia kerjakan. Inilah penjelasan hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis ke-117 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadis kedua, atau hadis ke-118 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Salam. Bahwa Rasul sallallahu bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah." Wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah wa yujzi'u min dhalik raq'atan yarka'uhuma min al-duha. Rawahu Muslim. Kata Abu Dzar, Rasulullah bersabda, bagi setiap persendian salah seorang di antara kamu itu bisa menjadi shadaqah. Setiap sendi, setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Apa tasbih? Ucapan subhanallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Dan setiap tahlil, bukan tahlil orang mati, maksudnya mengucapkan la ilaha illallah, itu pun sedekah. Jadi ucapan subhanallah itu sedekah. Ucapan alhamdulillah, ucapan la ilaha illallah sedekah. Ucapan takbir pun sedekah. Allahu Akbar. Memerintah orang lain untuk melakukan yang ma'ruf juga sedekah, dan melarang orang lain dari kemungkaran juga sedekah. Dan semuanya itu dicukupkan dengan melakukan 2 rakaat dari sholat duha. Jadi motivasi kita melakukan sholat duha bukan sekedar agar dicukupkan rizki kita untuk hari itu. Memang ada jaminan siapa orang yang melakukan sholat duha, maka dijamin kebutuhan dia hari itu akan tercukupi. Tapi bukan hanya itu. Kalau hanya itu, nanti kita sholat duhanya hanya sekedar ketika kere, gak punya duit, gak punya beras, sholat duha aja 2 rakaat dapat hari itu. Bukan hanya itu, pas lagi banyak duit, tidak sholat duha. Bukan semata-mata itu, tapi 2 rakaat sholat duha itu mencukupi sedekah yang dilakukan berupa tahmid, tasbih, tahlil dan takbir, juga amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 720. Yang dimaksud amar ma'ruf artinya memerintahkan orang untuk melakukan semua yang Allah perintahkan, yang diperintahkan oleh syariat, itu ma'ruf. Sedangkan munkar, semua yang dilarang oleh syariat itu munkar. Ma'ruf itu segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Duha, waktu duha min irtifai syams qadra ramhin ila qubaili dhuhr. Waktu duha itu mulai matahari tinggi naik kira-kira seukuran tinggi tombak ramhin. Maksudnya bukan tinggi dari tanah ke matahari, ya enggak akan terukur dengan itu. Dalam pandangan kita dari ufuk ke matahari, kalau tidak terhalang gunung, tidak terhalang rumah, bangunan gitu ya. Kalau di kita sulit, banyak bangunan, pas matahari baru kelihatan sudah tinggi. Tapi umpamanya di padang pasir atau di pantai ya, kira-kira dalam pandangan kita jarak antara dataran bumi yang kita injak atau lautan dengan matahari itu setinggi tombak, itu mulai masuk waktu duha. Ila qubaili dhuhr, sampai beberapa saat sebelum zuhur, itu mah waktu duha. Dari hadis ini ada setidaknya 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, yam bagil iksaru minas sadaqat syukran lillahi ta'ala alal afiyah wa daf'an lil bala. Hadis ini menjelaskan hendaklah memperbanyak sedekah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kesehatan yang kita miliki dan sebagai penolak bala. Jadi sedekah itu penolak bala. Tadi disebutkan bahwa setiap persendian kita itu sedekah. Bisa melakukan sedekah. Tasbih kita melibatkan persendian, sendi ini minimal. Dan jumlah sendi yang dimiliki oleh manusia dijelaskan dalam hadis sebanyak 360 persendian. Kedua, kasratu abwabil khairi wa ta'at bil muhafaza ala al-adhkar wa zikrillah wal amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar. Kedua, hadis ini pun menjelaskan banyaknya pintu-pintu kebaikan dan ketaatan dengan cara memelihara zikir, memelihara wirid-wirid dan zikir kepada Allah serta amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, fadlu salati duha fa innaha salatul awwabin wa la yuhafizu 'alaiha illa awwab. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan salat duha. Karena sholat duha itu disebut sholatul awwabin, yang tidak akan memelihara kepada sholat duha kecuali awwab. Awwab itu artinya orang-orang yang bertaubat. Terakhir, keempat, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah sa'atu rahmatillahi bi'ibadi in annal ibadah la yatiquna tasadduq fi kulli yawmin bimithli hadha fa'ajza'a an dhalika ra'atan min abduha. Hadis ini pun menceritakan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, karena setiap hamba tidak mungkin mampu bersedekah setiap hari dengan sedekah seperti itu, tapi semua itu dicukupkan dengan 2 rakaat sholat duha. Pahalanya sama dengan sedekah seperti yang dijelaskan tadi. Selesai sudah pembahasan hadis kedua atau hadis ke-118. Ketiga atau 119. Masih dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq." Wajadtu fi masawi a'maliha An-nukha'atu takunu fil masjid la tudfanu. Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku amal-amal umatku, baik yang baiknya ataupun yang lawan dari baik, buruk. Baik yang baiknya ataupun yang jeleknya. Ditampakkan kepada Nabi SAW. Maka aku temukan di antara amal-amal baik mereka, amal-amal baik umatku adalah al-adha, gangguan-gangguan yang dibuang dari jalan. Dan yang dimaksud gangguan di sini, kullu ma yadurru bil ma'ruf min hajarin aw syaukin aw ghairihi. Al-adha atau gangguan itu segala sesuatu yang membahayakan atau mengganggu orang lewat di jalan, baik batu, batu-batu kerikil yang tajam atau batu besar bisa tersandung orang di sana, atau duri atau yang lainnya, termasuk umpamanya bangkai, kotoran yang menimbulkan bau dan seterusnya. Itu diantara amal baik yang dilakukan oleh umatku, membuang gangguan-gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan aku temukan di antara amal-amal jelek dari umatku adalah an-nukha itu al-bazqa allati takhruju min asnil fam mimma yalil nukha wa an-nukhama al-bazqa allati takhruju min aqsal halaq mimma yalis sadr. Di antara amal-amal jelek umatku adalah, bahasa kitanya apa? Dahak, ruh, rehak, dahak. Itu apa? Ludah yang keluar bekas tenggorokan yang bercampur umbel. Umbelnya bercampur lendir, lendir. Di antara amal-amal jelek umatku adalah ada dahak yang terdapat di dalam masjid tapi tidak dikuburkan, tidak ditimbun, tidak ditutup oleh tanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim terdapat dalam hadis nomor 553. Yang dimaksud tidak ditimbun artinya la tuzalu bidafni, tidak dihilangkan dengan cara dikubur, ditimbun. Karena apa? Li'anna ardal masjid kanat turaban amma masajidul muslimin al-yawm fayambagi izalatuha ghaslan aw farkan fal'amru ma'kulul ma'na wallahu a'lam. Karena teras masjid saat itu berupa tanah. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW teras masjid yang di keramik seperti sekarang. Keramiknya belum ada. Karena pabriknya mungkin belum ada juga. Jadi kalau ada dahak atau ludah, bukannya dipel tapi ditimbun dengan tanah. Nah, adapun masjid-masjid kaum muslimin sekarang, tidak ada masjid yang dengan tanah. Sejelek-jelek masjid minimal di pelur sekarang ini kan. Ada lagi yang di marmer segala macam, atau kebanyakan di karpet. Maka harus dihilangkan dahak tersebut dengan cara disusi, dicuci, aufarkan, atau digosok. Kalau itu nempel susah dicuci, gitu ya, sudah mengering sehingga nempel di karpet, menimbulkan polusi, pas sujud, apalagi kena di sana. Nah, maka dicuci atau digosok untuk menghilangkan baunya, bisa digosoknya dengan air atau dengan kain basah atau dan sejenisnya lah. Dari hadis tadi kita ambil beberapa faedah. Pertama, itla'ullahi subhanahu wa ta'ala rasulahu ala a'mali ummati. Hadis ini menceritakan Allah memberitahukan kepada Rasulnya SAW tentang amal-amal umatnya. Dan ini merupakan nubuat, mukjizat. Tidak ada orang lain yang seperti itu bisa melihat amal-amal umatnya, yang amal-amal tersebut tidak bisa dilihat oleh orang lain. Entah bagaimana bentuknya amal yang terlihat oleh Nabi SAW. Kedua, al-a'mal tanqasimu ila hasanin wa sayyi'in. Hadis sahih pun menjelaskan bahwa amal ini terbagi dua. Amal yang baik dan yang buruk. Sebab Nabi selesai menyatakan, aku diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku baik yang baik ataupun yang buruk. Ini pembagian amal. Ketiga, al-a'malul hasanah kullu amalin fihi khairun wa in daqqa wa jalla. Wa sayyi'ah allati fiha syarrun wa in daqqa wa jalla. Amal-amal baik adalah setiap amal yang di dalamnya terkandung kebaikan. Di dalamnya terkandung kebaikan itu amal baik. Sekalipun kecil, remeh kata kita. Dan amal jelek adalah setiap amal yang di dalamnya terkandung kejelekan, walaupun kecil. Itulah amal jelek. Dan kita tidak boleh meninggalkan satu amalan baik karena amal itu dianggap kecil. Dan kita tidak boleh mengamalkan satu amal jelek hanya karena amal jelek itu kecil. Lah, amal jelek itu nggak apa-apalah, nanti dengan sholat juga terhapus. Tidak boleh. Atau sebaliknya, ini amalan kecil, menurut kita kecil, lalu kita, amal segitu matulah, gak akan menambah timbangan kita kecuali hanya sedikit, gak boleh gitu. Sebab nanti ada penjelasan hadis, banyak sekali amal yang ringan sekali, ringan maksudnya ringan menurut kita, tapi menyebabkan orang itu masuk surga karena amalan yang ringan tersebut. Sebaliknya, ada orang yang mengamalkan amalan jelek yang dia pandang, amal jelek itu kecil sekali, tapi itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Ketiga, yambagil iksaru min a'malil khair id min jumlatiha ma yadunnuhu an-nasu la sya'na lah ka imatatil adha'anit tariq wan nukha'atil minal masjid. Hadis ini pun menjelaskan bahwa hendaklah memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena diantara sekian banyak amal baik, ada amal baik yang dalam dugaan manusia tidak ada harganya. Kecil lah segitu mah. Seperti umpamanya membuang kotoran dari jalan atau membuang ludah dari masjid. Itu kan orang memandang, itu enteng sekali remeh. Biar jangan kita itu mah suruh tukang sampah aja. Nah seperti itu. Itu tidak boleh. Jadi harus memperbanyak amal baik sekalipun dengan amal yang kita anggap kecil. Keempat. Al-hasu ala fi'li ma yanfa'un nas wa yajlubu lahum maslahah wal bu'du an kulli ma yadurru bihim wa yusabbibu lahum mafsadah. Hadis ini pun menjelaskan atau menganjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi manusia dan yang bisa menimbulkan kemaslahatan bagi mereka, serta menjauhkan dari semua yang membahayakan mereka atau yang menyebabkan timbulnya mafsadat kepada mereka. Segala hal yang membahayakan manusia harus kita singkirkan. Dan segala hal yang menimbulkan manfaat bagi manusia, lakukan. Ini yang kelima. Keenam. Yambagu ihtiramul masajid wa tazwijuha anil wa tansihiha. Yambagu ihtiramul masajid wa tanzihuha. Tanzihuha. Anil qadirawat qadiwarat kannukha'ah wannakhamah walbaul walmuhafadu ala adabiha. Hadis tadi pun menjelaskan wajibnya menghormati masjid dan mensucikannya dari berbagai macam kotoran seperti dahak, ludah, baul, air kencing, dan memelihara adab-adab di masjid. Di antara adab-adab di masjid apa sih? Tidak boleh berjual beli, tidak boleh meludah, tidak boleh juga bertengkar, Tidak boleh juga mencari barang hilang di dalam masjid. Mengumumkan barang hilang di masjid. Bagaimana kalau hilangnya di masjid? Sudah, jangan dicari, biarkan aja. Ya, jangan sengaja mencari. Tapi kalau umpah pas lagi sholat kelihatan, ini ambil, boleh. Tapi mencari kemana? Di singkap ini, apa? Karpet disingkap. Mana nih uang saya 100 tadi? Ya sudah, didoakanlah Nabi Islam, mudah-mudahan gak ketemu. Dan kalau berjual beli, mudah-mudahan rugi, sing rugi gitu. Terakhir dari hadis ini, al-hadu 'ala izalatil adza min tariqil muslimin fa inna dzalika min syu'abil iman. Hadis ini pun berisi anjuran untuk menghilangkan al-adza, gangguan-gangguan di jalan yang biasa dilalui oleh kaum muslimin, karena hal itu termasuk di antara cabang-cabang keimanan. Inilah hadis yang ke-119 atau hadis ketiga. Hadis keempat atau hadis yang ke-120 masih dari Abu Dzar. Kata Abu Dzar, inna an-nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ajur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi buddi ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah atani ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajr. Qal ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, ahlud dusur, dusur itu artinya amwal, orang-orang kaya, mereka pergi dengan banyak pahala. Mereka punya kesempatan untuk meraih pahala. Mereka sholat seperti kita juga sholat. Mereka saum seperti kita juga saum. Tapi kelebihan mereka, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kita karena hartanya kurang, gak bisa sedekah. Fudulu amwalihim artinya al-amwaluhum zaida an hajatihim wa kifayatihim. Kelebihan harta mereka itu maksudnya hartanya melebihi kebutuhannya. Kebutuhan harian. Kebutuhan primer. Jadi kalau orang kaya bisa sholat, bisa saum, bisa sedekah. Kalau kita hanya bisa sholat, saum, sedekah, gak punya. Kata Nabi SAW, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sarana yang dengan sarana itu kalian bisa bersedekah? Karena setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir juga sedekah, tahmid pun sedekah, tahlil pun sedekah, amar ma'ruf nahi munkar pun sedekah, bahkan salah seorang di antara kamu menggauli istrinya pun sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, maksudnya ke istrinya sendiri, apakah di dalam hal itu ada pahala? Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau orang itu meletakkan syahwatnya di dalam yang haram, maksudnya berzina, bukankah dalam hal itu dia berdosa? Maka seperti itu pula lah kalau dia melampiaskan syahwatnya dalam yang halal, maka pasti berpahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, hadisnya nomor 1006. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, tanafusul muslimina ala fi'lil khairat wa hirsuhum ala amali ta'ah wa nailul qurabat. Pertama, Hadis ini menjelaskan perlombaan. Perlombaan kaum muslimin untuk melakukan kebaikan. Berlomba-lomba. Salat bisa, saum bisa, pas orang bisa sedekah dia tidak karena enggak punya harta, merasa kalah. Berlomba untuk sedekah. Dan juga hadis tadi menjelaskan semangat mereka untuk mengamalkan amalan ketaatan dan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama. Kedua, satu mafhumil ibadah fil Islam wa annaha tashmulu kulla amalin yakumu bihil muslim biniyatin salihah wa qasdin hasanin walau kana minal a'malil adiyatil fitriyatil mubahah wa yujaru ala tarkil ma'siyah kama yujaru ala fi'li ta'ah idha kana biqasdi ta'ati wal imtithal. Kedua, hadis tadi pun menjelaskan luasnya pemahaman ibadah dalam Islam. Ibadah itu tidak terbatas sholat, saum, zakat, haji, tidak, tapi luas dan mencakup semua amalan yang dilakukan oleh orang muslim dengan niat yang baik dan tujuan yang benar, sekalipun itu termasuk amalan-amalan adi yang mubah, amal-amalan biasa. Seperti tadi dijelaskan dalam hadis ini, dikatakan kalau umpamanya seseorang mendatangi istrinya lalu melampiaskan syahwatnya, maka dia pahala. Itu amalan adi, tapi ibadah. Di sana ada nilai ibadahnya. Dan dipahalai pula seseorang yang menjauhi kemaksiatan, sebagaimana orang itu diberi pahala karena melakukan ketaatan apabila dimaksudkan untuk melakukan ketaatan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Ketiga, fuqara'ul muslimin kanu yabbituna abniyahum liyaf'alul khaira mislam. Hadis tadi pun menjelaskan bahwa orang-orang fakir di kalangan sahabat suka iri dalam arti positif. Kabita bukan iri. Kabita kepada orang-orang kaya, bukan kabita oleh kekayaannya untuk dinikmati, tetapi untuk bersedekah dengan kekayaan. Orang lain kaya dan bisa sedekah, ingin. Bukan ingin kaya berfoya-foyanya, tapi ingin apa ya? Sedekahnya. Makanya dikatakan oleh Syekh Salim, fuqara'ul muslimin kanu yabbituna agniyahum yaf'alul khaira mislahum. Fuqara'ul muslimin di zaman sahabat kabita atau merasa iri kepada orang-orang kaya di kalangan mereka, bahkan tanah bisa membantu mujahidin di Maluku korban gempa, bisa memberikan sumbangan untuk kontrak kantor yayasan dan seterusnya. Itu orang kaya. Orang miskin tidak. Tapi orang miskin bisa punya andil mencarikan sumbangan itu. Ya, untuk maksud untuk jihad tadi, untuk sedekah dan seterusnya. Keberapa? Ketiga. Keempat. Yusrul Islam wa suhulatuhu fa kullu muslimin yajiddu fihi ma ya'maluhu liyuti'a Allah. Hadis tadi pun menjelaskan kemudahan Islam. Maka setiap muslim harus bersungguh-sungguh untuk mengamalkan kemudahan-kemudahan itu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, al-aghniya wal-fuqara ma'muruna bifi'li ta'at wa tarkul munkar. Hadis tadi pun menjelaskan bahwa baik orang kaya ataupun orang miskin sama-sama diperintahkan untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Kenam, hikmatul mufti wal murabbi fi taujihi may yajidu fi nafsihi dhayqan li adami qudratihi 'ala al-luhuq bisabiqina bil khairat. Hadis ini menjelaskan bijaksananya seorang mufti dan murabbi. Mufti apa? Orang yang berfatwa. Kalau murabbi, pembimbing, pembina. hikmah atau bijaksananya si mufti dan pembina di dalam memberikan bimbingan kepada orang yang di dalam hatinya merasakan kesempitan karena tidak mampu untuk ikut berlomba dalam kebaikan. Seperti tadi Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, oleh orang-orang, bahwa orang kaya bisa sedekah, sholat saum sama, tapi sedekah mereka bisa, kita tidak. Lalu diberi solusi. Itu adalah tasbih, takbir, tahmid, tahlil, itu juga sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Mendatangi si pun itu sedekah. Gitu. Nah seperti itu, diberi solusi. Ini bijak, bijaksana, sehingga bisa memberikan spirit kepada orang yang bertanya. Terakhir atau yang ketujuh, al hadis aslun fi isbati hujjatil qiyas wa hadha wadihun fi qalihi sallallahu alaihi wasallam ara'aytum law wada'a fi haramin akana lahu wizrun fakadhalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Hadis ini merupakan dalil pokok tentang tetapnya kehujjahan qiyas. Di dalam Islam ada qiyas. Al-Quran atau hadis pun banyak menjelaskan hal itu. Dan ini terjelaskan oleh ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, bagaimana pendapat kalian? Seandainya seseorang melampiaskan syahwatnya di dalam yang haram, bukankah dia berdosa? Tentu saja berdosa. Seperti itu pula lah kalau dia melampiaskan syahwatnya dalam yang halal, maka pasti berpahala. Ini qiyas, perbandingan. Sehingga dari sini tetaplah tentang dibolehkannya qiyas dalam menetapkan hukum. Tapi yang boleh mengqiyaskan hanyalah orang yang layak untuk melakukan qiyas, bukan orang jahil seperti kita, enggak tahu tentang hukum-hukum syariat, tentang Quran Sunnah, enggak paham lalu berqiyas, bisa salah. Yang melakukan qiyas adalah ulama, mujtahid. Selesai sudah hadis ke-120 atau hadis ke-4. Hadis ke-5, baca. Nggak apa-apa, sah. Al-Khamis Anhu. Al-Khamis Anhu. Wa Anhu qala qala an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa taqtiranna minal ma'arufi say'an walau antal fa asalta biwajin tarfi. Rawahu Muslim. Zakallah. Merdu juga soalnya. Yang kelima, dari Abu Dzar juga dia berkata, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau antalqa akhaka biwajhin tariqin. Jangan kamu anggap remeh sedikit pun perbuatan ma'ruf. Anggap remeh, dianggap apa sih? Sepele, enteng, kecil. Jangan kamu anggap hina, jangan kamu anggap kecil sedikit pun perbuatan baik. Sekalipun kamu menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis ini riwayat Muslim, bahwa memasang roman muka yang berseri-seri itu perbuatan baik, tapi kita anggap itu enteng, sehingga banyak orang yang meninggalkannya, yang cemberut. Hadis ini riwayat Muslim. Dari hadis ini Syekh Salim mengambil dua faedah. Pertama, adamul istihana bi ayyi amalin madama min wujuhil khair. Walidzalik la yanbaghi tarku fi'lil khairi istihanatan bihi aw tafriqan baina sya'airillah kama yaf'alu ba'du mubtadi'atil 'asr bi hujjatin annahu qashrun wa qad haddamtu arkana hadhil bid'ah fi kitabi dala'il shawab fi ibtali bid'ati taqsimid din ila qushur ila qashrin wa lubab. Pertama, hadis ini menyatakan tidak boleh menganggap enteng kepada amalan apapun selama amalan itu berupa kebaikan. Oleh karena itu tidak boleh meninggalkan kebaikan hanya karena menganggap enteng kepada kebaikan itu, atau karena membeda-bedakan antara syariat Allah yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang ahlul bid'ah zaman sekarang dengan alasan bahwa perbuatan itu kusur. Kusur itu artinya kulit, simbol saja itu. Itu hanya kulit, bukan isi. Saya telah membantainya, menghancurkan tiang-tiang ahlul bid'ah seperti itu dalam buku saya yang berjudul Dalailus Shawab, dalil-dalil yang benar, di dalam membatilkan bid'ahnya orang yang membagi ad-din ke dalam dua bagian, yaitu kulit dan isi, atau simbol dan substansi, atau hakikat dan syariat. Hakikat dan syariat, hakikatnya dan syariat ini pernah kita bahas dalam Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyi 'anil Ittiba'. Jadi termasuk kebidahan adalah membagi syariat Allah ini ke dalam kulit dan isi. Itu hanya kulit saja, isinya sih tidak begitu. Nah, kata siapa itu? Semua syariat Allah adalah isi. Kullu syari'atin min syairillah lubabu. Semua syariat Allah itu isi, inti syariat. Tidak ada kulit, tidak ada yang lebih penting. Ini umpamanya hanya sekedar kulit, ini isinya ini. Ini hanya sekedar simbol, yang penting isinya. Dari pembagian itu banyak sunnah-sunnah yang terhapus, banyak syariat-syariat yang dipinggirkan. Seperti itu. Sehingga kewajiban menutup aurat bagi wanita terhapus hanya karena jilbab ini dianggap simbol atau kulit. Isinya apa? Isinya adalah memakai jilbab itu artinya kita harus mampu aja mengendalikan diri gitu. Jangan sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, kalau kita sudah mampu mengendalikan diri sehingga tidak terjerumus ke dalam perzinahan, enggak perlu lagi jilbab. Sebab jilbab hanya kulit. Isinya itu katanya. Nah, dari sini gugurlah kewajiban jilbab dalam pandangan orang itu. Makanya lihat, kata istri saya pun tidak, kata dia, bukan kata saya, kata dia. Siapa dia itu? Ya, perlu dijelaskan. Kedua, istihbabu idkhalis surur 'alal muslimin lima fi dzalika min tahqiqil ulfah bainahum. Hadis ini pun menjelaskan ya bahwa idkhalus surur 'alal muslimin, disunnahkannya memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin yang lain karena di dalamnya terkandung tahqiqul ulfah. Ada penyatuan hati, terbujuknya, terlunakannya hati orang itu dengan kebahagiaan yang kita berikan. Sekalipun kebahagiaan itu berupa tadi apa? Wajah ya, bukan bersih, berseri-seri dengan marah main, dengan tersenyum gitu. Itu orang senang seperti itu. Itulah hadis ke-121 ya. Teruskan. Masih kuat kan? Satu hadis lagi. Maksudnya satu hadis lagi untuk hari ini. Untuk hadis-hadis lainnya banyak hari-hari yang berikutnya. Ke-6 atau 122. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini sadaqa wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi wa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa wal kalimatu thayyibah sadaqa wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salah sadaqa wa tumitul adha 'anil tariq sadaqa muttafaqun 'alayh. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل sini mafsil, mafsulin. Faman kabbara Allah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajaran an tariqin nas au syaukatan au azman an tariqin nas au amara bima'rufin au naha an munkarin adada sittin wa salasi mi'ati wa salasi mi'ati fa innahu yumsi yawma idhin wa qad zahzaha nafsahu anin nar. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia alaihi sadaqah kulla yawmin, dia punya kewajiban sadaqah setiap hari, yang pada hari itu matahari terbit, artinya belum kiamat. Dan kamu menghukumi dengan adil antara dua orang yang berselisih, itu juga sadaqah. Atau kamu membantu seseorang di dalam kendaraannya, yaitu kamu membawakan apa namanya tahmiluhu alaiha, membawa watar faulahu alaiha matahu, membawakan ke kendaraannya kemudian mengangkatkan perbekalannya ke atas kendaraan itu, itu juga sedekah. Kata-kata yang baik pun sedekah, dan di setiap langkah yang kamu langkahkan menuju salat juga sedekah. Dan kamu buang gangguan dari tengah jalan pun sedekah. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Juga di dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, sesungguhnya manusia, setiap manusia dari kalangan Bani Adam diciptakan dari 360 sendi. Maka siapa yang bertakbir kepada Allah, memuji Allah, bertahlil kepada Allah, bertasbih dan beristighfar kepada Allah, dan membuang batu dari tengah jalan manusia, atau membuang duri atau tulang dari jalan manusia, atau beramar ma'ruf nahi munkar sebanyak 360, maka sesungguhnya orang itu pada hari itu telah memasuki sore hari dalam keadaan telah menjauhkan dirinya dari neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam Muslim. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, matanuhu nahwa hadithi Abi Dzar al-Mutaqaddam walakinnahu adhaf istihbabul islahi bainan nas bil adli wa muamalatihim bil akhlaqil karimah. Matan hadis ini serupa dengan hadis Abu Dzar tadi nomor 118, tapi ada tambahan. Pertama, hadis ini menerangkan disunnahkannya mengislahkan, mendamaikan antara dua orang dengan adil dan bermuamalah dengan mereka dengan akhlak yang baik, yang mulia. Kedua, istihbabul muhafadha ala salatil jamaah fil masjid. Hadis ini pun menganjurkan, mensunnahkan memelihara salat secara berjamaah di masjid. Dan yang ketiga, tahdidu adadil mafasil lillati yuslihul muslimu alaih wa alaiha sadaqah. Hadis ini pun menerangkan batasan jumlah sendi, yang dengan sendi inilah menjadi orang, menjadi seorang muslim. Dan bagi setiap sendi ada peluang atau ada kewajiban untuk bersadaqah. Inilah hadis nomor 122. Insyaallah hadis-hadis lain 123 dan seterusnya akan kita lanjutkan hari Ahad yang akan datang insyaallah. Untuk hari ini saya pikir cukup sampai di sini dulu, dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab, alhamdulillah.